cadangan. Uagan cintamu baku tuman, HP Benhan doa cadangan. Tuga manusuk nahei, burit ni paling merdua ari. Ham manro tapadan, burit ni das marbulan bulan. Cinta Bye. kuat.